Empat bendera. Kenapa? Kenapa hormat bendera untuk upacara apakah termasuk tauhid ya? Pertanyaannya saya ulang barangkali ada yang kurang jelas. Masalah hukum hormat bendera ketika upacara. Yang kedua, hukum kalau kita berjalan di depan orang tua sambil membungkuk itu syar'i apa enggak? Hormat bendera itu sendiri ya, biasanya orang hormat bendera itu karena dia menghormati simbol negara, karena dia cinta kepada negaranya, kepada simbol-simbol negaranya, maka dia hormat kepada simbol tersebut. Biasanya sebatas itu. Kalau memang hanya sebatas itu, maka dia tidak bisa dianggap sebagai bentuk apa namanya tadi? Ya, ya bukan termasuk ibadah ya itu ya. Setahu ana itu bukan termasuk ibadah, sehingga bendera yang diperlakukan seperti itu tidak menjadi tauhid. Pun demikian, orang yang tidak hormat bendera itu juga tidak semestinya kemudian dicap sebagai orang yang tidak cinta kepada negaranya, kepada tanah airnya. Karena kalau jujur-jujuran, apakah semua orang yang hormat bendera itu berbuat dan berkhidmat untuk negaranya? Tidak. Koruptor-koruptor itu juga hormat bendera itu kalau upacara itu. Buktinya apa kalau mereka cinta? Jadi itu hanya simbolis dong. Ya, kalau kecintaan itu hanya diukur kepada sikap zahir saja yang hanya beberapa menit, dan orang yang tidak begitu dianggap tidak cinta, berarti ini penilaian yang sangat tidak objektif. Banyak orang yang tidak begitu tapi dia berjuang mati-matian untuk kemaslahatan negeri ini. Cuman memang tidak semua orang bisa memahami bahwa ini cara yang benar dan ini cara yang tidak benar. Tidak semua orang bisa memahami itu. Orang yang mendakwahkan tauhid agar tegak di bumi pertiwi itu orang yang berkhidmat untuk kemaslahatan negeri ini, walaupun sepanjang hidupnya tidak pernah hormat bendera. Masalahnya dilihat dari sisi mana, gitu loh. Kalau dilihat dari sisi sekarang, apa sih yang akan mendatangkan kemaslahatan buat negara ini itu apa? Terus terang, apakah hormat bendera itu membawa kemaslahatan langsung kepada negeri ini? Masuk akal? Bingung? Susah pertanyaannya. Apakah sekedar hormat bendera itu mendatangkan kemaslahatan untuk negeri ini? Jelas enggak lah. Benderanya enggak dapat maslahat apa-apa. Apalagi negaranya. Yang langsung dihormati enggak dapat maslahat apa-apa toh? Nggak dapat maslahat apa-apa. Malah itu wallahualam itu tiru-tiru. Tasyabuh bil kufar itu. Ya, paling terlarang dari sisi ini. Dari sisi ada nuansa tasyabuh, walaupun sekarang tidak menjadi ciri khas orang kafir memang. Ya, cuman asal usulnya itu dari mereka. Ya, dari mereka. Nah, oleh karena itu tidak bisa semata-mata itu menjadi alasan untuk menganggap orang itu anti kepada negara Anda. Ya, karena itu sendiri tidak bisa menjadi tolok ukur yang objektif. Ya. Walaupun rata-rata orang melakukannya karena mencintai simbol-simbol negara. Yang kedua, tentang membungkuk, jalan di depan orang tua sambil membungkukkan diri, bukan sesuatu yang syar'i memang. Enggak ada perintah syar'inya, tidak ada. Jalan biasa saja karena sahabat-sahabat Rasulullah SAW dan mereka orang yang paling bersegera untuk menghormati orang yang pantas dihormati, dan orang yang paling pantas dihormati adalah Rasulullah SAW. Ya. Dan orang yang paling ingin menghormati orang-orang yang terhormat adalah para sahabat Nabi. Kita enggak akan bisa menyamai antusiasme sahabat dalam hal-hal kebaikan. Mereka enggak begitu kok. Berarti itu bukan sesuatu yang baik dalam kacamata syariat, walaupun itu dianggap baik menurut tradisi. Kalau seseorang itu sudah kebiasaan kayak begitu, ya otomatis gitu dia lewat atau tahu-tahu aja dia pengen bungkuk gitu. Ya mudah-mudahan tidak mengapa, tapi sebaiknya itu di apa namanya tidak dipelihara, ya, tidak dipelihara karena memang membungkukkan badan seperti rukuk itu menurut sebagian ulama itu bentuk ta'zim, ya, bentuk ta'zim yang tidak sepantasnya ditujukan kepada selain Allah. Ya. Warka'u ma'arraki'in, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, apalagi sampai membungkuk sekali. Ya ini apa namanya tidak syar'i jelas. Namun statusnya apa? Ya insya Allah kalau tidak ada i'tiqad dia layak untuk diibadahi dengan cara rukuk, maka insya Allah tidak menjadikan itu sebagai syirik. Ya. Namun itu sesuatu yang karena ada unsur tiru-tiru, ya, mirip dengan perbuatan orang-orang yang melakukan hal tersebut dalam rangka ta'zim, maka itu dilarang. Jadi sesuatu itu mungkin dilarang karena dia menyerupai ritual orang-orang kafir atau orang-orang musyrik, walaupun yang melakukan tidak punya niatan seperti itu. Dan ini banyak dalilnya dalam agama banyak. Jadi dilarang karena itu tiru-tiru, mirip, ya. Walaupun tidak semua yang berbuat seperti itu berarti punya keyakinan seperti itu. Ya beda-beda ya kasusnya ya. Kalau kita memperkarakan seseorang yang misalnya ngemplang uang kita, ya, kita tempuh jalur hukum supaya dia ini bisa mengembalikan kembali, entah dengan disita kemudian dijual aset-aset yang dia miliki, ya, atau dengan cara apa gitu supaya dia bisa mengembalikan. Maka insya Allah tidak mengapa, karena tujuannya adalah uang ini kembali, walaupun tidak seluruhnya. Tapi kalau kita sudah tahu yakin bahwa orang ini tidak akan diadili dan dihukum sesuai dengan hukum syar'i, ya, jelas itu tidak akan terwujud, uang itu tidak akan balik, dan dia juga paling banter hanya dihukum dengan hukuman yang tidak membuat dia jera, maka tidak ada manfaatnya ya. Karena tidak tahu apakah ini termasuk orang yang ingin berhukum kepada tauhid atau tidak seperti itu. Karena memang yang ada yang berlaku di negeri itu adalah hukum seperti itu, dan dia mungkin maksudnya supaya paling tidak orang ini dibikin jera atau dikenai sanksi sehingga tidak mengulangi perbuatannya. Namun tidak ada yang bisa menjalankan aturan ini. Kalau dia menjalankan dengan sendirinya, dia akan terjerat, dia akan terkena kasus, ya, karena mungkin dianggap tindak aniaya atau lain sebagainya, dan dia juga tidak bisa merebut kembali haknya. Apakah dibiarkan begitu saja? Kalau dibiarkan nanti ada orang lain yang jadi korban lagi. Ya, jadi wallah alam mungkin dilihat juga dari niat dia awalnya apa. Karena memang tadi kan sudah dijelaskan sama Syekh Ibnu Utsaimin bahwa kalau niatnya dia itu bukan karena menganggap remeh hukum Allah atau menganggap hukum tauhid ini lebih baik, bukan juga karena menganggap sama baiknya dengan hukum Allah, ya, maka itu berbeda. Ya, berbeda. Wallah alam, karena enggak tahu pasti, mungkin bisa dilihat kasus per kasusnya seperti apa. Karena boleh jadi dengan melalui vonis pengadilan, ya, kedzaliman yang dia rasakan itu bisa dibayar lunas seperti orang dikemplang duitnya. Ya, dia bisa perkarakan sampai kembali. Ya enggak apa-apa. Emang tujuannya adalah bagaimana itu kembali gitu loh. Ya, tujuan dan itu diperbolehkan. Kita mengadukan kezoliman orang lain kepada hakim supaya dikembalikan dengan bukti dan saksi. Tapi kalau tujuannya beda lagi, lah nggak tahu kita. Ya, sebaiknya dihindari aja karena nggak ada manfaatnya juga kalau sudah jelas hak dia tidak kembali dan orang itu juga divonis dengan sesuatu yang tidak akan membuat dia jera, maka percuma diperkarakan, malah buang-buang waktu, buang-buang duit. Wallahu a'lam. Islam. Perlu difahami dulu bahwa yang dimaksud dengan aturan yang menjadikan pelakunya ini kufur itu adalah ketika Allah dan Rasulnya sudah punya aturan yang jelas dalam masalah itu. Misal aturan hukum bagi orang yang berzina ada dua kondisi, kalau dia muhsan maka dirajam sampai mati, kalau belum muhsan maka dicambuk 100 kali dengan syarat-syarat loh ya. Dengan syarat-syarat. Dia enggak, jangan dicambuk. Lebih baik dipenjara saja atau gimana. Ini dia enggak bisa dimaafkan di sini. Apapun alasannya. Ya. Kalau yang dimasalahkan itu adalah ketika Islam belum punya aturan khusus seperti aturan lalu lintas, aturan pendidikan, pembagian jenjang pendidikan, TK sekian tahun, SD sekian, SMP, SMA, perguruan tinggi. Enggak ada aturan bakunya dalam Islam. Enggak ada aturan bakunya. Administrasi orang mau ngurus apa namanya sesuatu melalui prosedur tertentu. Pada dasarnya itu juga sesuatu yang sifatnya diperbolehkan asal tidak menimbulkan kezaliman, tidak memungut biaya-biaya yang tidak ada alasan syar'inya. Tapi secara hukum asalnya aturan-aturan manajemen ya, yang sifatnya memanage, mengatur suatu instansi itu sesuatu yang dipulangkan kepada keahlian masing-masing. Ya. Kuliah, praktek harus begini, prosedurnya harus begini. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada aturan yang dalam Islam, maka kita tidak punya pilihan lain kecuali menggunakan aturan itu. Kalau dia bikin aturan lain yang berbeda, nah ini masuk dalam kategori orang yang merumuskan undang-undang ya yang bertentangan dengan aturannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ditanyakan adalah bagaimana supaya undang-undang yang ada ini atau ilmu pengetahuan sinkron dengan Islam, maka kita kembalikan dulu. Sekarang yang benar mutlak itu apa? Ini kita bicara iman. Yang benar mutlak itu ilmu pengetahuan atau wahyu? Sepakati dulu. Mereka enggak sepakat. Ya, antum sepakat. Mereka enggak sepakat. Ya, cara berpikir mereka ini masih belum benar gitu loh. Jadi mereka menganggap bahwa ilmu mereka inilah yang lebih benar. Nah, itu yang harus dipatahkan terlebih dahulu ketika kita mau berbicara kepada orang-orang yang masih mendewakan rasionya. Dan ini sering saya jelaskan di sini, sering bolak-balik ya. Itu kalau kita paham insyaallah mudah itu. Sekarang alasan Anda menolak aturan Islam itu apa? dalam hal-hal yang Islam sudah punya aturan, kok kamu masih belum nerima itu apa alasannya? Mau tidak mau itu kan subjektif. Subjektif. Dia mau bilang ini kejem, menurut siapa kejem? Menurut siapa? Menurut antum. Lah antum ini siapa? Gitu loh. Apa alasannya kok saya harus percaya sama antum? Antum ini siapa? Seberapa pinternya antum ini? Antum itu ciptaannya Allah. Akal antum ini yang ngajarin Allah Subhanahu wa taala, yang nyiptakan Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak antum dari lahir dijadikan orang yang tolol, orang idiot, antum enggak akan punya pikiran seperti ini kan? Gitu loh. Nah, apa yang antum ketahui tentang ilmu-ilmu itu hanya sangat kecil sekali, nisbi. Itu ilmu itu kan dibangun atas dasar riset, ya toh. Apalagi ilmu-ilmu tata negara itu kan semua sifatnya nisbi, sudut pandang. Dulu orang menganggap komunisme itu yang bagus, ternyata tumbang komunisme. Berubah menjadi kapitalisme, enggak bertahan juga kapitalisme. Apalagi Marxis ini itu, semua tidak terbukti. Enggak terbukti, artinya sesuatu yang dibangun atas dasar eksperimen manusia itu sangat nisbi gitu loh. Berapa banyak yang diteliti, siapa yang meneliti, tolok ukurnya apa, semuanya nisbi. Kok yang nisbi mau dijadikan patokan untuk menilai sesuatu yang baku? Wahyu itu baku. Karena yang mengatakan begitu Allah Subhanahu wa taala, yang ilmunya sempurna, enggak pernah nambah, enggak pernah kurang ilmunya Allah. Ilmu manusia itu bisa bertambah. Allah enggak tambah ilmunya. Sudah maksimal dari dulu sampai selamanya maksimal ilmunya itu. Ketika Allah membuat suatu aturan, bukan membuat, menurunkan suatu aturan, maka aturan itu juga sudah paling pas. Karena Allah tahu seluk-beluk kita. Kalau kita ini hanya tahu relatif. Ya mungkin pas buat orang tertentu dalam tempo tertentu. Tapi enggak lama lagi terbukti, oh ternyata enggak efektif, terbukti. Jadi cara berpikir orang ini itu harus diluruskan terlebih dahulu. Kenapa kamu tidak sependapat? Apa dalil bukti konkretnya apa? Enggak bisa dia buktikan. Apapun dia bawa bukti, kita bisa patahkan dengan mudah sekali. Ya, dengan mudah. Ini kalau kita bicara iman lebih mudah lagi. Dari awal kita tanya, Anda beriman enggak? Anda beriman Al-Qur'an ini benar enggak? Kalau dia bilang beriman Al-Qur'an ini benar, ya sudah, skakmat itu buat dia. Kalau dia bilang saya enggak beriman, ya sudah kamu orang kafir, enggak usah bicara kita. Ngapain kita bahas sama orang kafir? Enggak, aslan tidak beriman kok. Kalau Anda beriman Al-Quran ini benar, Al-Quran bilang begini. Dan Al-Quran menyuruh kita untuk menerima semua yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, walaupun gak ada dalam Al-Quran. Selesai masalahnya. Jadi masalah iman itu sebetulnya. Dan iman itu mendahului ilmu. Ya, bukan sebaliknya ya. Bukan sebaliknya. Iman dulu baru dia belajar. Sebagaimana antum datang ke sini karena antum percaya, anak gak bohongin antum kan. Antum percaya anak ngomong pakai dalil kan, gak ngawur. Ya. Antum percaya Anda ini ahli di bidang yang antum pelajari sekarang. Kalau enggak ngapain antum ke sini toh? Iya enggak? Ya. Jadi iman itu mendahului ilmu sebetulnya. Kalau dia enggak percaya ya sudah enggak usah dibahas. Kita enggak akan ketemu. Bagaimana orang yang tidak percaya kepada Al-Qur'an akan berdialog dengan orang yang percaya kepada Al-Qur'an? Masing-masing punya pijakan yang berbeda. Mau ketemu di mana? Kecuali bahasan yang sifatnya rasional saja. Nah, rasional itu caranya seperti itu. Sekarang yang antum jadikan, antum anggap ini rasional, itu nisbi juga ternyata. Akal itu nisbi sifatnya, enggak bisa ya, dia mah. Dia ketemu dalam titik tertentu saja disepakati, tapi lebih dari itu dia enggak bisa. Mentok-mentok dalam titik tertentu dia mentok di situ. Paham enggak kira-kira? Akhir soal. Hah? wilayah yang dirumuskan apa? Sesuatu yang bertentangan. Ini sudah ada aturannya, dia bikin, dia sengaja ya merumuskan aturan lain yang bertentangan. Kalau itu ya itu termasuk. Ya, tapi kalau dia di situ justru dia ingin memasukkan nilai-nilai Islam, ini lain lagi. Gitu loh. Lain lagi. Atau dia ingin mencabut atau mengurangi pengaruh aturan-aturan yang merugikan kaum muslimin, ini beda lagi statusnya. Beda. Jadi mungkin dia di situ dia untuk mengurangi dampak buruk dari dominasi orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang kafir terhadap parlemen, yang notabene parlemen itu nanti merumuskan peraturan daerah. Insyaallah kalau dia di situ dengan tujuan, ya, dengan tujuan bagaimana supaya umat Islamnya tidak dirugikan, ya, paling tidak kalau sudah selama ini ada peraturan-peraturan yang memberikan kelonggaran kepada kaum muslimin untuk bebas beribadah, itu dipertahankan, syukur-syukur yang itu ditambah lagi, ya. Yang pada peraturan-peraturan yang merugikan ini kalau bisa dikurangi, syukur-syukur dicabut total. Kalau tujuannya seperti itu, ya mudah-mudahan mereka dapat pahala, walaupun biasanya cara itu tidak terlalu efektif, ya. Tapi sifatnya ijtihadi, ya, ulama kontemporer juga tidak ijma dalam masalah masuk ke parlemen itu statusnya apa. Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya, ya, yang penting dia tulus dan vokal, itu yang diperlukan, ya. Ada enggak yang begitu? Masalahnya begitu. Walaupun dia cuma seorang diri, insya Allah kalau dia itu tulus sungguh-sungguh, ya, ucapan dia yang seorang diri itu berpengaruh. Kemudian Syekh berdalil dengan kisah antara Musa alaihi salam dengan tukang sihirnya Fir'aun, ya. La taftaru 'alallahi kadziban fayuskhitakum bi'adzab wa qad khaba man iftara. Ketika sudah berhadap-hadapan, dia seorang diri, di hadapannya semuanya ini ahlul batil, tapi dia sampaikan kebenaran itu dengan lantang, ya, itu sudah berpengaruh. Jangan kalian yang berbuat kedustaan atas nama Allah sehingga Allah menimpakan azab kepada kalian, dan alangkah ruginya orang yang berbuat kedustaan. Begitu Musa alaihi salatu wasallam menyampaikan kalimatul haq ini, fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Mulailah timbul pengaruhnya. Tanaza'u. Mulai mereka berselisih, tadinya kompak jadi berselisih. Ya. Dan bisik-bisik. Nah, ini sudah suatu kredit poin. Karena tanazu' itu adalah cikal bakal dari kekalahan. Kalau orang sudah berselisih, itu nanti ujung-ujungnya dia lemah. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Tapi masalahnya ada enggak yang begitu? Gitu loh. Ada enggak yang begitu? Ya kalau dia punya alasan begitu, ya mudah-mudahan dia benar. Ya mudah-mudahan, kita lihat aja. Terbukti enggak? Gitu loh. Atau justru dia malah ikut serta memasukkan orang-orang kafir ke dalam parlemen, padahal ngakunya partai dakwah. Malah dia merekrut anggota legislatif dari kalangan non-muslim. Jelas-jelas non-muslim, dari lahir non-muslim. Nah, masa kayak gitu mau ngaku lagi ingin memperjuangkan Islam? Nah, ini gak bisa diterima. Gak bisa diterima gitu. Yo, Anda ingin merubah kok yang dimasukkan malah orang-orang yang non-muslim gitu loh. Lah mereka gak mungkin dong mereka berkhidmat untuk Islam. Jadi bedakan antara dakwaan dengan bukti nyatanya, ya. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya orang muslim itu bisa murtad. Makanya hati-hati, jangan punya persepsi orang kalau sudah syahadat ini khalas menjadi muslim selamanya. Tidak, bisa murtad dia. Pagi sore bisa ganti agama, ya. Karena apa? Yabi'u dinahu fi ardhin minad dunya. Itu Rasulullah bilang begitu. Banyak orang yang menjual dinnya untuk dunia. Nah, jadi hati-hati, itu lapangan becek itu. Politik itu lapangan becek. Orang main bola di lapangan becek, menang kalah masih berlumpur toh. Mesti berlumpur. Kalau mau bersih jangan masuk lapangan becek. Itu lapangan becek untuk hari ini. Lapangan becek itu. Hah? Hah? Kenapa? Jadi sulit orang ingin istiqomah tetap di situ, sulit sekali, berat. Berat, ya. Iming-imingnya sangat sangat berat untuk bertahan istiqomah, dan memang rata-rata yang mau istiqomah enggak bisa lama-lama di situ. Sebentar tok, ini memang enggak bisa kok. Enggak bisa ini. Dia akan kembali ke habitat aslinya. Karena emang kondisi yang berlaku di sini itu tidak memberikan tidak memberikan peluang yang manis. Banyak sekali pengorbanannya. Makanya jarang ada orang yang bisa bertahan kuat di situ. Kalau cuma seorang diri, ya, wallahualam apakah mungkin orang itu bisa menyelisih kebijakan partainya? Itu pertanyaan. Kalau secara teoritis dia bisa menyelisih kebijakan partai dan dia vokal, silahkan. Tapi masalahnya dia dipecat gak dari partai? Nah itu dia kan. Dipecat sudah gak bisa jadi anggota dewan lagi tuh. Sudah wassalam, tamat riwayatnya. Ujung-ujungnya kan begitu. Jadi jawaban Syekh Ibn Utsaimin itu teori. Cuman ketika mau dipraktekkan, dilihat sistemnya bagaimana yang berjalan. Teorinya orang niat dia begitu bagus. Cuman bisa enggak? Gitu loh. Kayak kita ketika kita bahas tadi ketika hukum tinggal di negeri kafir. Bisa ingat kan? Ada yang niatnya saya mau berdakwah kok di sana. Oh, bagus. Bisa enggak? Kamu belum sampai sana sudah ditangkap di penjara, ngapain gitu loh ke sana? Saya mau menyelidiki bagaimana orang-orang kafir ini membuat makar. Oke. Kamu nanti terseret atau malah diduga mata-mata, malah dieksekusi, ataukah bisa melakukan, dan kalau kamu sudah punya penyelidikan bisa dipublikasikan enggak? Gitu. Jadi kita lihat enggak cuman niatnya baik, tapi cara kita untuk berjuang ini juga harus benar gitu. Kalau ketika itu cara itu enggak ada, tertutup mati, ya sudah enggak usah masuk. Enggak usah masuk. Toh menangnya kapan itu bukan urusan kita. Yang penting kita berjuang di jalan yang benar. Yang penting kita berjuang di jalan yang benar ini kok. Bagaimana hukum BPJS? Hukum BPJS ya termasuk bentuk asuransi. Mau dinamakan bantuan apa ini? P-nya itu apa? Penjamin jasa sosial, jaminan sosial. Terus pokoknya istilahnya apa? Yang jelas ini bentuk dari asuransi komersial. Kecuali bagi orang yang tidak bayar iuran. Bagi yang ada kan, yang miskin, betul-betul miskin, itu kan dia gak bayar apa-apa. Tapi dia dibayari, gak apa-apa kalau dibayari. Tapi kalau bayar kemudian diasuransikan, nanti kalau sakit dia dapat yang lebih besar, ya kayak BPJS Mandiri, yaitu termasuk bagian dari asuransi. Nah, asuransi itu kalau kita tidak dipaksa oleh sistem, ya maka kita tidak boleh ikut. Tidak boleh ikut. Tapi kalau dipaksa oleh sistem, misal pegawai dia diharuskan ikut, dulu ada namanya askes, mau enggak mau gajinya dipotong sekian persen untuk asuransi, ya sudah. Dia enggak berdosa. Tapi sejauh mana dia boleh memanfaatkan? Dia tidak berdosa ketika dia ikut serta. Karena dia dipaksa. Tapi sejauh mana dia bisa memanfaatkan ganti ruginya itu, dia hanya berhak mendapatkan kompensasi sebanyak total premi yang sudah dia bayarkan. Jadi ibaratnya kayak nyalengi gitu loh, nitip berapa tahun, total berapa, ya sudah kalau mau ngajukan komplain maksimal segitu, lebih nggak boleh. Nah, mungkin ada solusi bagi orang yang butuh. Dia enggak pernah ikut BPJS, suatu ketika sakit harus dioperasi, tidak ada yang mau minjemin duit gratis, sumbangan nggak cukup, kalau nggak segera dioperasi dia mati. Ini namanya darurat. Dia daftar BPJS nggak apa-apa, tapi dengan niat begini, dengan niat ya saya mau ngutang sama BPJS, ngutang berapa biaya yang dikeluarkan untuk operasinya dia, catat, ingat-ingat, jangan sudah lupa tidur nyenyak. Jangan, ingat-ingat berapa nih antum niatnya utang ini, niatnya utang. Walaupun sistemnya asuransi tapi niatkan itu sebagai utang. Karena enggak ada yang mau minjemin. Kalau ada yang minjemin jangan, pinjem dulu. Kalau enggak ada sudah anggap antum punya utang sama BPJS ya. Nanti antum cicil dengan premi. Begitu lunas sudah antum enggak wajib lagi neruskan. Kenapa? Ya bilang, "Yes, pokoknya ngeles lah bagaimana caranya." Katanya sih sanksinya nanti kalau sakit lagi dia nggak bisa ngajukan kecuali dilunasin dulu yang lama. Sanksinya itu. Ya makanya dipelihara jangan sampai sakit. Karena adanya BPJS itu juga bikin orang males. Orang jadi akhirnya bersandar dia, ah tenang aja ada BPJS kok. Buktinya dokter-dokter tertentu yang tadi yang nggak laris, begitu ada BPJS jadi laris, pasiennya numpuk. Ya, karena sedikit-sedikit dia manfaatkan jasa itu. Dan di negeri-negeri kafir itu sering jadi alasan untuk yaitu aklul mal bil batil. Jadi kalau haramnya asuransi komersial itu hampir-hampir ijma, mungkin ijma ulama kontemporer ya, konsensus majma'ul fiqhil islami sudah sepakat mengatakan itu haram dari beberapa sisi, ada unsur ribanya, ada unsur horornya, ada aklul mal bil batil ya, ada unsur macam-macam lah. Jadi gitu. Tapi kalau yang murni nggak pakai asuransi nggak apa-apa. Sedang yang baru mengaji sunnah kita sering dibuat bingung dengan perbedaan pendapat dari orang-orang yang berilmu, seperti membungkuk ada atau mencium tangan pada orang tua. Ada yang mengatakan itu tidak perlu dilakukannya, tapi ada yang mengatakan urusan dunia hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya sehingga itu boleh dilakukan. Pendapat mana yang harus kita pilih, dan apabila kita memilih salah satu pendapat tanpa bermaksud untuk membandingkan tetapi karena sesuai dengan asumsi kita, apakah boleh? Ya memang namanya masalah fikih ya. Fikih itu kan pemahaman fikih itu. Jadi dilihat dari sudut mana, kemudian alasan dia dalam berpendapat apa. Kalau orang itu awam, dia belum memiliki ilmu-ilmu dasar untuk meneliti pendapat mana yang lebih benar, berarti dia masih orang awam. Orang awam ini mungkin gelarnya doktor mungkin, profesor juga mungkin awam, insinyur awam mungkin sekali awam. Semua orang yang tidak belajar ilmu syar'i sampai dapat ijazah itu orang awam. Ya. Catat baik-baik. Semua orang yang tidak belajar ilmu syar'i sampai dapat ijazah. Kenapa kalau harus pakai sampai dapat ijazah? Ijazah itu enggak harus selembar kertas, enggak. Salah satu bentuk ijazah ya. Ada ijazah sifatnya dan ini sudah dipakai sejak zaman salaf. Ya. Imam Malik rahimahullah itu tidak pernah berfatwa sampai ada 70 ulama yang mengatakan antum sudah layak untuk berfatwa. Itu ijazah. Ijazah secara lisan. Ya, artinya izin, pengakuan dari orang-orang berilmu bahwa orang ini memang sudah paham. Mau tertulis, mau lisan, mau oleh yayasan, mau oleh lembaga non-formal, enggak masalah. Yang penting itu muktabar. Ya, yang penting muktabar, artinya bukan abal-abal loh ya. Abal-abal ini bahaya nanti. Ya, harus muktabar dulu. Kalau dia sudah melalui jenjang ini, baru dia naik statusnya, bisa talib ilm atau lebih lagi jadi alim. Nah kalau masih statusnya awam ya, sebagaimana saya ini awam dalam ilmu arsitektur walaupun saya doktor, karena saya nggak belajar arsitektur sampai dapat ijazah ya. Saya juga nggak belajar kedokteran sampai dapat ijazah, enggak. Dokter juga awam yang tidak belajar ilmu syar'i dengan cara yang runtut, yang sistematik, juga dianggap orang-orang awam. Nah, orang awam ini kewajibannya adalah mencari orang yang paling alim menurut dugaan kuat dia. Misal, saya mau tanya ini, sama siapa tanyanya? Sama teman pengajian? Enggak boleh. Kalau ada yang lebih alim dari dia, harus tanya kepada yang lebih alim, tanya sama ustadznya. Di kotanya ada sekian ustadz. Ya, cari yang paling ngerti. Tanya. Selidiki. Sudah ketemu, silakan antum taklid sama jawabannya ustadz itu. Karena awam loh ya, awam. Kalau dia sudah punya sedikit dasar-dasar ilmu, tahulah kalau dalil itu ada yang sahih, ada yang dhaif umpamanya. Dia tanya hadisnya apa ustaz, gini. Sahih apa dhaif? Saya enggak tahu hadisnya nih. Yang lain bisa menjelaskan, ini hadisnya dhaif. Oh, berarti ini lebih ngerti. Ya jangan diikutin yang pertama, ikutin yang kedua karena dia punya piranti, punya perangkat untuk mentarjih, menimbang-nimbang. Ini thalibul ilm, penuntut ilmu. Ya, dia belum sampai ke tingkat level alim, tapi dia juga bukan orang yang awam, dan dia masih di tengah perjalanan. Ya, ini dia harus lebih objektif. Ya, ketika mendapatkan dua pendapat yang berbeda, si A bilang gini, si B bilang begini, diselidiki mana yang lebih ahli. Seperti ketika antum tanya ke dokter A, bilang anda ini sakit tipes, dokter B bilang oh enggak, kamu cuman masuk angin. Duh, yang benar yang mana ini, tipes atau masuk angin ini? Ya dilihat yang bilang masuk angin tuh reputasinya seperti apa, yang bilang tipes reputasinya seperti apa. Ya, ahli di bagian apa, ahli di bagian apa, penyakit anda di mana, kan harus begitu. Ya sama, belajar hukum agama juga sama, mekanismenya sama sebetulnya. Kalau ada dua pendapat yang berbeda, ya mungkin orang ini menilai berdasarkan hasil tes tertentu, yang lain dengan digabungkan dengan yang lainnya. Mana yang lebih kuat dalilnya? Mana yang lebih kuat argumentasinya? Gitu loh. Walhasil itu sifatnya memang relatif terkadang ya. Sehingga kalau sudah memilih salah satu pendapat, ya asalkan kita punya dugaan itu lebih kuat ya, dengan alasan-alasan yang sifatnya itu ilmiah, bukan semata-mata subjektif, ini harus jujur. Ya, tidak mengapa. Atau pendapat ini yang mampu kita lakukan, yang itu kita gak mampu, di luar kemampuan kita, ya la yukallifullahu nafsan illa us'aha. Mudah-mudahan ini yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari diri saya sendiri. Wallahu taala a'lamu ahkam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.